Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Terakhir kita telah sampai pada peristiwa atau kejadian pada tahun 1185 dan 1186 Hijriah, yakni sekitar 1779-1780 Masehi, yakni setelah Al-Fatah Al-Awwal, kemenangan pertama, yaitu Fatah Ma'nawi dengan diutusnya delegasi yang dipimpin oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Husain wa huwa min Khawas talamid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, diutus ke Mekah oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud yang melakukan niqash dan diskusi bersama ulama Mekah pada saat itu, dan berdiskusi tentang tiga masail. Apa yang pertama kemarin? Masalah tuduhan takfir bahwa gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ini telah melakukan takfir, gerakan takfir kepada kaum muslimin. Diskusi masalah ini dijawab dengan adillah. Syekh sebelumnya sudah membekali Syekh Abdul Aziz, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, membekali Syekh Abdul Aziz dengan apa? Risalah dari beliau. Kemudian masalah kedua diskusi, masalah apa? Aywa hadmu al-qibab allati ala al-qubur, dihancurkannya kubah-kubah yang dibangun di atas kubur. Diskusi masalah ini. Kemudian masalah ketiga apa? Masalah doa as-salihin syafa'ah, atau doa as-salihin li syafa'ah, meminta, berdoa kepada orang saleh meminta syafaat. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Husain dengan penjelasan ilmiah mad'umah bi adillatil kitab was sunnah, dan diakui oleh ulama Mekah. Diakui oleh ulama Mekah, wa tafawwahu bi anna hadza dinullah. Mereka mengakui, mengucapkan dengan lisannya bahwa inilah agama Allah. Inilah agama Allah Rabbul Alamin. Maka setelah itu kembalilah utusan ini ke diriyah dengan apa? Mubajjalan mukarraman, dalam kondisi dimuliakan dan dihormati oleh ulama Mekah. Ini pada masa Syarif Ahmad bin Sa'id. Syarif Ahmad bin Sa'id. Demikian ya ikhwan, upaya ad-dir'iyah, upaya dakwatul tauhid yang disampaikan atau ditegakkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tidak ada kecuali ingin menegakkan kalimatullah fil ard, i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum ini semua, masih di masa Al-Imam Muhammad bin Saud, sudah ada upaya untuk mengirim utusan kepada Syarif yang berkuasa saat itu, yaitu Saud atau Saud atau Mas'ud bin Sa'id. Sudah ada upaya agar Ahlun Najd diberikan izin melakukan haji. Dan ada upaya untuk berbicara kepada ulama Haramain dalam masail-masail yang terjadi khilaf padanya. Ini masih pada masa pemerintahan siapa? Al-Imam Muhammad bin Su'ud. Dan upaya Ad-Dir'iyah ketika mereka menyatukan Najd, Ahsa dan sebagainya, tidak lain adalah karena berbagai kondisi yang ada, masail diniyah, kemunduran yang ada saat itu, dan mereka memang terpecah belah, terkotak-kotak oleh kondisi perpolitikan dan kondisi agama yang memang apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kondisi ini, dan itu pun Syekh tidak pernah memulai. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak pernah memulai sebagaimana sudah kita singgung di awal. Ammal qital falam nuqatil ahadan ilal yaum illa duna nafs wal hurmah. Adapun kita, kami enggak pernah memerangi seorang pun hingga hari ini kecuali apa? Dalam rangka membela diri dan kehormatan. Wahumul ladzina atauna fi diyarina, mereka yang datang ke tempat kami, menyerang kami terlebih dahulu. Wala abqau mumkinan, dan mereka tidak membiarkan upaya apapun kecuali mereka lakukan demi untuk menyerang kami. Ya, maka ada, harus ada upaya pembelaan. Nah, dan ini pun dalam rangka apa? Al-jihad. Al-jihad. Nah, termasuk Amir Riyad, siapa namanya? Dawas bin Daham. Sebelum atau ketika, memang dia satu orang, memang orang Amir yang su, secara sifat dia orang yang su, jelek. Sebelum dia menyerang wilayah yang dekat dengan dia, yang wilayah itu bersatu atau bergabung kepada Dir'iyah, sebelum itu sudah ada upaya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Al-Imam Muhammad bin Su'ud untuk munasahah, menasihati hadzal amir su. Ada upaya, fajtahada fi munasahatihi ijtihadan, keduanya bersungguh-sungguh. Disebutkan dalam sumber, fajtahada kedua tokoh ini, yakni Syekhul Islam dan Al-Imam Muhammad bin Su'ud, fajtahada munasahatuhu, berupaya serius untuk menasihatinya. Sehingga peperangan yang terjadi bukan karena ambisi politik atau peperangan untuk memerangi sesama kaum muslimin, bukan karena itu, atau dalam rangka meluaskan semata-mata mengatasi berbagai problem dalam negeri atau mencari solusi-solusi perekonomian dan perpolitikan, bukan. Akan tapi semata-mata li'la kalimatillahi azza wa jal. Kemudian setelah tahun 1185 tadi, tidak lama Syarif Ahmad bin Sa'id dijauhkan, imma dipecat atau yang lainnya, dan digantikan oleh ibnu akhihi yang bernama Surur bin Musa'id. Ini sudah kita lewati kemarin, sudah kita sebutkan peristiwa ini. Dan dengan digantinya oleh Syarif yang baru, hubungan antara Mekah dengan Dir'iyah kembali memburuk. Kembali memburuk karena Surur bin Musa'id lebih memilih sikap permusuhan. Lebih memilih sikap permusuhan terhadap Dir'iyah. Kemudian pada tahun, dan ada upaya masih dari Al-Imam Abdul Aziz untuk mendekati, berhubungan baik dengan pihak Mekah. Di antaranya apa? Dikirim berbagai hadiah, yang itu membuahkan hasil pada tahun 1197 kembali diizinkan. Ketika Surur bin Musa'id naik, haji atau Wahabiyun kembali dilarang berhaji. Ketika Surur bin Musa'idin naik menjadi syarif, kembali dicegah para Suudiyin untuk berhaji. Siapa yang dimaksud Suudiyin? Siapa yang dimaksud Wahabiyin? Yakni atba dakwah. Dilarang lagi. Upaya terus dilakukan oleh Al-Imam Abdul Aziz hingga pada tahun 1197 Hijriah membuahkan hasil. Ya, kembali dibolehkan berhaji. Itu pun lam yakun fi ma yabdu illa lisanatin wahidatin faqat. Yang tampak izin itu hanya setahun saja. Yakni sekali musim haji. Kemudian pada tahun 1202 Syarif Surur bin Musa'id wafat. Kita masih ingat di tahun ini pula apa keberhasilan yang diraih oleh Diriyah di awal tahun 1200, awal abad ke-13 Hijriah. Apa yang diraih? Berhasil menyatukan Najd. Berhasil menyatukan Najd. Demikian pula Najran dan mana? Di utara wilayah Qasim. Wilayah Qasim. Dan mulai Diriyah mengarahkan perhatiannya ke wilayah mana? Al-Ahsa. Di saat yang bersamaan tahun 1202 ini Surur bin Musa'id wafat dan digantikan oleh saudaranya Ghalib. Ghalib bin Musa'id. Ghalib bin Musa'id. Dua tahun pertama Ghalib konsentrasi memperbaiki kondisi dalam negeri Mekah. Selesai dua tahun pertama, ketika dia melihat situasi sudah stabil, maka dia kembali menghadapi yuhaddid siyasatahu iza ad-daulah Saudiyah. Kembali menjajaki sikap politik kepada wilayah As-Saudiyah. Yang mana Saudiyah sudah semakin kuat pengaruhnya di Najd. Ya, dengan kemenangan-kemenangan yang diraih tadi dan berhasil menyatukan Najd, ini kondisi dia semakin menguat. Kondisi ini mendorong Ghalib bin Musa'id untuk meminta dari Diriyah antursil ilaiha aliman min ulama'iha. Kembali minta diutus adanya ulama dari Najd, dari Diriyah, litabahuz haula mabadi' ad-da'wah al-islahiyah. Kembali meminta untuk agar ada diskusi lagi masalah ini. Ya, sehingga selang berapa tahun ya ikhwan? Tadi 1185. Ini sekarang 1202, yakni 17 tahun kurang lebih. Dan ini pun disambut dengan baik oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Peristiwa ini dijelaskan oleh Mas'ud An-Nadwi dalam kitab beliau Muhammad bin Abdul Wahhab Muslihun Madhlum. Tufiya Syarif Surur. Syarif Surus wafat pada tahun 1202. Wa tawallal amr ba'da dzalika Abdul Mu'in bin Musa'id wa khalafahu Ghalib bin Musa'id. Ya, ketika wafat digantikan oleh Abdul Mu'in dulu. Baru kemudian digantikan lagi oleh Ghalib bin Musa'id ini. Wa huwa Syarif Ghalib alladhi waqa'at fi ahdihi al-ma'arik baina ahli Najd wal Hijaziyyin wal Misriyyin. Di masa Syarif Ghalib inilah terjadi berbagai pertempuran antara ahlu Najd dan Hijaziyin dan juga bersama Misriyin. وحسب ما يرويه المؤرخون فقد كان ينوي اجتناب هذا الصراع. Sebatas yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah, sebenarnya Ghalib sendiri berupaya untuk menghindar dari pertempuran itu. Illa annal ulama hawalu duna kulli hudna. Hanya saja ulama Mekah selalu berupaya menghalangi ketika mau terjadi gencatan senjata. Sehingga memang di sana banyak ulama usu di Mekah. Sebenarnya Amir Ghalib atau Syarif Ghalib sendiri berupaya untuk menghindar termasuk kontak senjata dengan pihak mana? Najd. Tapi hawal halu duna kulli hudna. Selalu menghalangi, ulama Mekah selalu menghalangi upaya damai. Wa mahma kana al-amr fa inna aqwa dalil ala tafahumihi lil umur anna Syarif ghaliban ba'da mudda sanatain faqat min tawallihi lil imarah talaba min al-amir Abdul Aziz aliman. Ya. Yeah. Yang menunjukkan bahasanya ada tafahum dari pihak Syarif Ghalib sendiri bahwa setelah 2 tahun dia berkuasa, yakni setelah memperbaiki kondisi dalam negeri, kondisi menjadi stabil, setelah dia 2 tahun setelah itu dia meminta kepada Al-Amir Abdul Aziz, seorang alim, diutus ke Mekah, yastati ayatakallam fi da'wati Syekhul Islam, yang mampu menjelaskan dakwah Syekhul Islam. Waqad labbal Amir Abdul Aziz hadhihi ad-da'wa farhan masruran. Disambut ini, undangan ini disambut oleh Al-Amir Abdul Aziz dengan penuh kegembiraan. Ya, wakhtara Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Husain li hadhihi al-muhimmah. Kembali beliau menunjuk Syekh Abdul Aziz. Wa huwa alladhi kana ra'is al-wafd al-awwal. Yang mana beliau ini merupakan pimpinan delegasi yang pertama pada tahun 1185. Wa kataba Syekhul Islam risalatan biyadihi. Syekhul Islam menulis risalah lagi dengan tangannya. Beliau menulis langsung. Waktu itu beliau masih hidup. Masih tahun berapa ini? 1202. Dzakara fiha al-adillah bi kulli tafsil ma'al isyarah ila al-wafdil awwal. Beliau sebutkan semua dalil secara rinci. Ada pula yang isyarah. Ada dalil yang rinci beliau sebutkan, ada isyarah dengan apa? Yang sudah dijelaskan pada al-wafdul awwal. Wa anna ulama Makkah qad itma'annu ilaihim fi dhalikal waqt. Beliau ingatkan lagi bahwa ulama Makkah 17 tahun yang lalu sudah mau menerima penjelasan ini. Sudah mau menerima penjelasan ini. Diingatkan oleh peristiwa yang terjadi 17 tahun yang lalu. Wastaqbala Syarif Ghalib Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Husain istiqbalan tayyiban wa kallamahu tawilan wa i'tarafa bi ahammiyatihi wa sidqi adillatihi. Maka disambut oleh Syarif, Syekh Abdul Aziz ini disambut dengan sambutan yang tayyib, sambutan yang hangat, yang baik. Wa kallamahu tawilan, berbicara dengan panjang dengan beliau. Wa atarafa, dan mengakui, Syarif Ghalib mengakui bi ahammiyatihi, pentingnya dakwah ini, wasidqi adillatihi, dan kebenaran dalil-dalil yang disampaikan, diakui. Illa annahu taraja'a an ra'yihi, hanya saja sayang dia rujuk ternyata. Bukan rujuk dari al-batil kepada al-haq, namun rujuk dari al-haq kepada al-batil. Kenapa? Ba'dama aghwahul ulama al-mahalliyun. Setelah ditekan oleh ulama setempat. Dipalingkan oleh ulama setempat. Nah. Wa hadzarahu fuqaha'ul haram. Dan ditahdir oleh fuqaha'ul haram. Fuqaha Mekah. Bi annahu in ata'a ibnu Sa'ud yafqud imaratuhu. Kalau sampai dia mengikuti kemauannya Ibnu Sa'ud, dia akan kehilangan kekuasaan. Ini ancamannya siapa? Fuqaha haram, ulama Makkah. Jadi memang masalahnya apa? Hal kedengkian. Masalahnya nawaya. Wa illa syarif ghalib, seorang syarif, pimpinan dia, ya'tarif, lihat. Dan 17 tahun yang lalu ulama Makkah tafawwahu, sudah menyalakan mulia dengan lisannya bahwa hada dinullah, inilah agama Allah. Namun memang masalah ini kubah-kubah, ya, doaul amwat, doaus salihin, talabus syafa'ah minal makhluk, ini sudah kadung mengakar. Sudah sangat tadum mengakar. Yang ini hendak dibersihkan. Inilah mahal nitaq, titik yang ingin diperbaiki oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam dakwahnya. Bukan masalah politik, bukan masalah ingin merebut kekuasaan. Kita tahu, kita ingat masih bagaimana sejarah ketika mereka menguasai Ahsa, ya, tidak kemudian diganti, tapi dibiarkan penguasanya untuk kembali berkuasa. Ya, kita masih ingat sejarah ini. Demikian pula ketika bagaimana menghadapi Dilam, upaya tidak kemudian langsung diganti semuanya, dibiarkan berkuasa. Tapi masalahnya ini, beliau ingin memperbaiki ini, sehingga dari sinilah muncul para musuh. Munculnya para musuh paling utama adalah karena mereka menolak adanya dakwatut tauhid. Yang reaksi ini adalah apa? Dari ubbadul kubur, para pengagung kuburan, sufiyun, rafidah dan sebagainya, yang kemudian mereka menunggangi para umara su, ya, untuk mendukung kepentingan-kepentingan mereka. Kenapa? Karena memang umara su juga terkenai akibatnya karena kezaliman-kezaliman mereka, kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka gandrungi, otomatis juga apa? Terhalangi. Kita masih ingat bagaimana apa? Amir Ahsa ketika dia ternyata berada di balik pengusiran Syekh, tatkala beliau berada di Uyainah, apa yang mendorongnya? Karena dia merasa dengan ditegakkan hukum rajam, ya, maka praktek ini akan terhalangi. Praktek ini akan terhalangi. Sementara itu sesuatu yang sudah kadung meraja lela dan mengakar di wilayah tersebut. Nah, ini kemudian apa? Disampaikan kepada oleh orang-orang su, orang-orang zalim, disampaikan ini, berita ini kepada Amir Ahsa untuk menyulut emosinya. Maka dikirimlah surat ancaman. Di samping keberadaan para umara yang dhaif seperti Amir Uyainah, ini juga problem tersendiri. Iya, umara-umara yang dhaif enggak mampu untuk siap menanggung segala resiko demi menegakkan dakwah. Nah, termasuk Amir Syarif Ghalib, salah satu contoh yang kedua. Setelah siapa? Amir Uyainah yang dhaif. Menghadapi tekanan ini, dia taraja, tidak mau mengakui. Maka ketika dia diancam seperti itu oleh fuqaha haram, oleh ulama Makkah, waqa'a hadzal amr fi qalbi asy-syarif ghalib wa mana'ahu al-faza' min al-imara an-najdiyyah an qabul al-haq. Ya, hal ini ternyata melekat, menancap di qalbu ghalib, syarif ghalib. Ancaman ini membekas sehingga kekhawatiran dia dari bahaya pemerintahan Najd menghalangi dia untuk qabul al-haq, menerima al-haq. Walaqad dhaqa al-'alam islami kulluhu mararatuhu. Iya. Dan seluruh negeri Islam, dunia Islam juga merasakan pahitnya ini akibat sikap siapa? Syarif Ghalib. Yang tidak mampu, lemah dia, dhaif dia menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Wa allah 'alaihi Syekh Abdul Aziz an yajtami ma'a jama'atin min ulama'i Makkah wa yunaqishuhum fil masail al-mukhtalaf fiha bisaraha wa wuduh. Namun Al-Imam Abdul Aziz sendiri enggak putus asa. Beliau terus meminta, meminta, mengulang-ulang permintaan supaya apa? Terus yajtami. Berkumpul lagi. Iya, berkumpul lagi dengan jamaah min ulama'i Mekah. Para ulama Mekah ini diajak berkumpul lagi dan diajak berdiskusi lagi fil masail al-mukhtalaf fiha. Dalam masalah-masalah yang terjadi khilaf padanya. Bisaraha wa wudu, dengan saraha, terang-terangan beliau minta. Wa alaha, berulang-ulang ini permintaan. Illa annal ulama lam yardau bihadha. Hanya saja ulama Mekah enggak ridha dengan ini. Wa a'lanu bil harfil wahid, dan mereka menyatakan dengan satu kalimat, haula'il jama'ah laisa indahum bida'ah illa izalati nahji abaika wa ajdadika wa raf'i yadika an an mu'tadika wa jawais baladika. Hanya satu yang mereka serukan, ya, bahwa kelompok ini Wahhabiyah ini tidak punya bekal kecuali apa? Tidak punya tujuan kecuali untuk menghilangkan kebiasaan atau jalannya ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian, praktek-praktek yang sudah biasa dijalankan oleh nenek moyang kalian. Nah, dan menghilangkan adat atau kebiasaan yang sudah berjalan bertahun-tahun ini. Kelompok ini membawa ajaran baru, menghilangkan apa? Kebiasaan, adat istiadat, tradisi nenek moyang. Fatara lubbuhu warta'asha qalbuhu. Maka tentu saja Syarif Ghalib enggak mampu menghadapi ini. Iya. Jiwanya tidak mampu menghadapi kondisi ini. Yang kemudian dikomentari oleh Mas'ud An-Nadwi, walau anna fuqaha'ul haram akhadhu janibal hazm wat ta'aqqul wa tajannabu hadhihi al-mu'amalah al-mutahawwirah tamma tafahum. Kalau saja seandainya fuqaha Mekkah ketika itu mengambil sikap hazm, iya, mengambil sikap ta'aqqul, iya, menggunakan akalnya yang sehat, wa tajannabu hadhihi al-mu'amalah al-mutahawwirah, menjauhi sikap ya yang ngawur seperti ini, tammat tafahum, niscaya akan terwujud tafahum baina Syarif Ghalib wal Amir Abdul Aziz. Naam, antara dua pimpinan ini, dan akan terjaga dimaul muslimin, ya, lahaqanat dimaul muslimin al-ghaliyah, dan akan terjaga dampaknya juga akan apa? Terjaga darah kaum muslimin yang sangat mahal ini, terhindar dari pertumpahan darah. Jika saja siapa? Ulama ussu tadi, ulama ul haram, fuqaha ul haram mau mengambil sikap ta'akul, sikap dewasa. Namun masalahnya apa? Ambisi. Masalahnya hasad dan kedengkian. Ini versi yang disampaikan oleh Mas'ud Nadwi, dan beliau mengambil dari keterangan ahli sejarah Husain bin Ghunnam dalam kitab beliau Raudatul Afkar. Walaupun dalam tarikh mamlaka agak sedikit berbeda, penulis tarikh menyatakan wa minal murajjih anna rafdahum kana bi'iha minasyarif nafsihi. Satu hal yang mungkin terjadi bahwa penolakan ulama Mekah itu terhadap adillah, hujjah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz, penolakan itu karena iha, bisikan dari Syarif. Wa anna talabahu min ad-daulah as-saudiyah irsala 'alim ilaihi kana al-hadaf minhu at-tadhahur amama al-muslimin bi husnin niyyah. Adapun dia menampakkan atau meminta dari Daulah Saudia dikirimnya seorang alim, itu hanya tadzahur saja, menampakkan apa? Menampakkan di hadapan muslimin bahwa dia punya niat baik, tamhidan lima sayakumu bihi min a'mal askariyah didd as-saudiyah. Dalam rangka apa? Supaya dia dianggap baik oleh kaum muslimin karena dia membuka jalan dalam rangka rencana militer yang dia siapkan untuk menghadapi Diriyah Saudi. Wa hadha ma qama bihi fi sanat taliyah. Dan ini akan dia lakukan pada tahun berikutnya, yaitu 1203. Ala kulli hal, imma apa yang disampaikan Ibnu Hunam atau yang disampaikan oleh penulis tarikh Mamlakah Al-Arabiyah, ala kulli hal apa? Bahwa memang di Mekah menolak, dan upaya atau i'tikad baik sudah dilakukan oleh pihak mana? Diriyah, pihak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Al-Imam Abdul Aziz. Nah, Imam Abdul Aziz. Walaupun apa yang disampaikan oleh Husain ibn Hunnam dalam kitab beliau Raudatul Afkar ini sangat kuat. Kenapa? Husain bin Hunnam khabir dalam bab ini, dalam sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau lebih banyak tahu dalam masalah seperti ini, terkhusus peristiwa-peristiwa penting. Mesti beliau sangat perhatian untuk merinci ya fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada. Husain bin Hunnam. Maka pada tahun 1205 disiapkanlah rencana tersebut. Rencana dalam bentuk apa? Agresi militer dari pihak Mekah untuk menyerang Ad-Diriyah. Disebutkan di sini kenapa agresi militer baru dilakukan pada tahun 1205. Sementara kita masih ingat bahwa 40 tahun yang lalu ulama Mekah sudah berfatwa kepada siapa? Mas'ud bin Sa'id. Nah, kepada Mas'ud bin Sa'id berfatwa bahwa Muhammad bin Abdul Wahab harus meninggalkan dakwahnya. Wa illa yajibu qatluhu. Ini sudah difatwakan oleh ulama Mekah sejak kapan? 40 tahun yang lalu. Nah, 40 tahun yang lalu ketika kapan? Mas'ud bin Sa'id mendengar kabar tentang dakwah ini, yaitu pada tahun 1163. Ya, kita masih ingat kan peristiwa ini? Dan peristiwa ini tentunya menguatkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hunnam dalam kitabnya Raudatul Afkar, bahwa memang ulama su' di Mekah itulah penyebab terhalanginya dakwah. Nah, kenapa baru tahun 1205 agresi militer disiapkan? Disebutkan di sini ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Yang pertama, bahwa al-ashraf fi bidayatil amr lam yakunu mudrikin tamamal idrak li khuturati tilka daulan nasyiah. Bahwa awal-awal para syarif Mekah belum begitu menyadari akan perkembangan dakwah ini, perkembangan dakwah dan perkembangan negara baru Daulah Saudiyah. Dan mereka awalnya ya'taqidun annal mu'aradah najdiyah qadirah alal qada' alaiha. Mereka menganggapan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh negeri di sekitar Najd itu mampu akan menghadapi negara baru ini, akan mampu menyelesaikan dakwah. Ini sebab pertama, belum menyadari bahwa ini ancaman bagi mereka. Sebab kedua, bahwa para syarif beranggapan bahwa ketika mereka menghalangi para jamaah dari Najd dan berhaji, ini cukup untuk menghalangi perkembangan mereka. Yang ketiga, bahwa mereka melihat Ahsa akan mampu menghancurkan Diriyah. Kalaupun Najd, negeri-negeri di sana Najd gak mampu melawannya, maka mereka akan beranggapan Ahsa akan mampu menghadapi itu semua. Ini alasan kenapa agresi militer baru disiapkan pada tahun 1205. Di samping tentunya keberadaan para syarif yang baik masih, sehingga sempat terjadi apa? Hudna dan sambutan terhadap dakwah. Di antara syarat para syarif itu siapa? Ahmad bin Sa'id pada tahun 1185. Dan Syarif Ghalib. Walaupun hanya saja dia dhaif. Syarif Ghalib ya'taqid ya'tarif fi nafsihi fi qararati qalbihi bahwa hadhihi dakwah haq. Naam. Baik, sampai di sini insyaallah taala bagaimana jalannya agresi militer itu kita akan ikuti pada kajian yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.